Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'li iltuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim. Man ya'rif? عطفين الواو حرف عطف واو حرف عطف قبل مضاف زمان مضاف مكان متعلق بالجزم الاتي منصوب منصوب على نصبه الفتحه ظاهر الاتي وهو مضاف يا قصد لفظه مضاف اليه نفسي وهو مضاف نفسي مضاف اليه مع ظرف المكان متعلق بمحذوف الحرف من ينفسي وهو مضاف الفعل مضاف إليه قلتزم فعل مغير صيغة مبني على الفتح وسكن ذلك لأجل الوقوف نونو وقاية نون نائفاية مرفوع بعلامة رفعه الضمة ذات آخره وهو مضاف وقاية مضاف إليه وليسي قد نذي وحرف حرف عطف حرف عطف نزع عاطفة حرف عطف أشد رفعه ليسي أشد رفعه مبتدأ مرفوع بعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من ذوي بها استدار محل بها ركبتين حكاية قد نظم حرف تحقيق حرف تحقيق نظم فعل المرء مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب بناء الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى ليس إحسان يا والجملة الفعلية في محل إعراب خبر مبتدأ يا خبر اتق دلو وقبل ين نفسي مع الفعل التزم نون وقايه وليس قد نظم اعرابنا sudah jelas berarti maknanya insyaallah tergambar apa maknanya وقبل ين نفسي وقبل ين نفسي مع الفعل التزم maknanya apa sebelum ya bersama dan berganya dan fi'il maka tetapilah nun wiqayah padanya. Walaisi. Pada laisi itu terkadang jarang pada nafas. Ya. Waqabla ya nafs. Yang dimaksud dengan ya an-nafs ya apa? Ya, mutakallim. Ya mutakallim. Sebelum ya al-mutakallim ya dalam keadaan ya mutakallim tersebut bersama fi'il maka ya ultuzima nun wiqayah ditetapi ya nun wiqayah diwajibkan agar bersama nun iqayah digandeng dengan nun iqayah walaisi qad nudhim maksudnya apa walaisi qad nudhim pada fi'il laisa apa terkadang atau jarang bagaimana walaisi qad nudhim lihat laisi terkadang dinazmkan disebutkan dalam syair. Maksudnya tanpa nun. Iya, tanpa nun. Tenang. Jangan terburu-buru. Iya. Di sini beliau sedang membahas tentang apa? Nun wiqayah bersama? Bersama fi'il. Bagaimana kesimpulannya? Nun wiqayah bersama fi'il? Atau bagaimana hukum fi'il-fi'il ketika disandarkan kepada yang mutakallim? Ya, jelaskan. Hukum fi'il fi'il ketika didhafahkan kepada ya mutakallim. Bagaimana? Itu tadi dibacir tadi jawabannya. Harus ya, harus disertakan bersamanya nun wiqayah. Yang dimaksud dengan fi'il fi'il di sini apa? Hah? Fi'il mudhari' atau fi'il madhi atau apa? Hah? Apa? Fi'il mudhari' saja. Mereka sudah lewat ya. Ya. Ya sudah lanjut i'rabnya dulu. Berarti baru persiapan i'rabnya saja ya. Ya, setelahnya. Ya Rabb walaitani fasha walaiti nadara wa ma'la 'alla kiswa kun mukhayyara. Akhirhi mana min zuhuriha ishtighal al mahal bi harakat al hikayah. Nasha ilman mabniun ala fathi muqaddar mana min zuhuriha ta'adhur fa'iluhu mabniun mustatir wal jumla fi munfarid fihi fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udila laitani laitani jumlah fi wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada ya walaiti nadara waw al-'aqifah laiti wah masih baca dihafal ya tadi rezeki dihafal difahami ya walaiti laiti kusida lafdu mubtada terus ya mubtada marfu wala madrufihi dhamma muqaddara nadara filma mabniun al-fathi wal-alif wal-iblak wafailuhu wa min mustatir fi jawazan wajiruhu huwa wa ma'a al-waw al-atifah ma'a darab makan wa hu mudhaf ta'ala mudhaf ilayh ikis fi'il amrin mabdiun ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu huwa ha? Takdiruhu anta wa kun wa khayyara wa kun al-waw al-atifah kun fi'il amrin naqis wasmuhu dhamir mustatir fi wujuban takdiru anta mukhayyara khabar kun mansub wa alamatu nasbihi al fathah dhahira ya apa maknanya walaitani fasha walaiti nadara wa ma'la 'alla kiswa kun mukhayyara dan pada laita itu menyebar dan pada maksudnya apa pada laita menyebar walaitani fasha apa? Ya laitani fasha penggunaan nun pada laita yang didhafahkan kepada ya menyebar terus walaiti nadara dan pada pada tidak menggunakan nun pada laiti ya tanpa nun tanpa nun itu jarang terus mama Mama ala ala kis apa mana ya? Dan pada ala sebaliknya dari laita. Itu apa maksudnya? Sebaliknya laita, eh? Pada penggunaan nun jarang. Ya jarang menggunakan nun. Kemudian seringnya? Tidak. Tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Ya wakun mukhayyara. Lakun mukhayyara. Dan pada selain ini, yang taknya mukhayyara, selain ini diberikan pilihan. Iya, fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa 'ani ba'd man qad salafa. Ayah cepat siapa? Cepat aja ya Rabi. Jangan ya, lama. Jelas ya Rabi. Enggak usah. Ringkas sendiri aja ya. Fil baqiyati jalan yurun ta'ala. Iya. Wa tiraran khaffafa. Wa tiraran maqbul ajli. Khaffafa maf'ul yajri mansub ala nasbi al-fatha. Tadi yang maf'ul yajri mana? Itirar. Ya. Khaffafa. Khaffafa fil fil mad maf'ul wal alif bil itlaq. Minni wa anni. Minni wa anni. Kusira lafdhu. Ya minni kusira lafdhu. Ya maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Wa anni. Wa anni. Maktub. Ala maqablah. Ala maqablah. Ba'du. Ba'du. Fa'il. Ya. Wahum fa'il maf'ul wahum mudhaf. Man. Man. Isim mausul. Mabni ala sukun. Fi mahali jari mudhaf ilaih. Qad salafa. Qad salafa. Qad hafu tahkik. Salafa. Fi'lun had. Mabni ala. Mabni ala fad. Ya. Wafa'ilhu dhahir mutakallim kayyuhu yaudu ila apa maknanya hadiraran khaffa minni wa 'anni ba'du man qad salafa dan sebagian dari salaf salih itu apa ini maksudnya salaf ya ulama terdahulu ulama nahwu terdahulu ulama terdahulu Mimi dan Ani atau juga orang Arab, ya ada orang Arab terdahulu. Mimi dan Ani sebagai apa? Darurat. Ya karena. Karena darurat. Ya darurat. Ya itu. Wafi laduni laduni qalla wafi qadni wa qatni al-hadf aydan qad jafi. Ya. Harus cepat ya. Ya'rabnya lancar. Ya. Fila dunni mau kabatin. Fila dunni jarum majur mutalik di kola al-adi. Ya. La dunni kusidah lalu muntada makuwa matrofihi utama al-muqadrah malam itu huriha istiwa maha mihrafatil hikayah. San. Kola. Kola fil mat amni al-fadhi. Umpahilu unami musabir fihi kawajan takdiru huwa. Ya'udu ila laduni wa fi qadni wa lima qala fi yawmin khabari wa fi qadni wa mutaqaddim fi qadni jar wa majrur mutaliq bi yafi al-adi wa qadni wa mutaqaddim Qadni ma'tuf ala maqablah Al-Hadfur Mubtada' marfu ala maqrafihi Maqlamah Allahi rahmat ala sirihi Qad hadfur taqlir Yafi Fi mutawari marfu ala maqrafihi Maqlamah al-muqadarah Manami duhuriha al-tiqad Wa fayil khudam al-mustatirihi Jawazan takdir bubuwa Ya'udhu Yafi ala al-Hadfur Apa maknanya Hafi ladunni ladunni qalla' dan laduni itu sedikit penggunaannya daripada laduni pada laduni ya terus dan pada qadni dan qadni terkadang dihilangkan apanya memenuhi payahnya ya pada dibuang memenuhi payahnya ya Rojaah sebentar pembahasan tentang nun al-wiqayah. Telah lewat bahasanya kenapa dibahas setelah al-fa'il ya pembahasan tentang apa nun al-wiqayah itu apa jawabannya apa Kenapa dibahaslah dhamair nun al-wiqayah? Ya karena berkaitan pembahasan nun al-wiqayah dengan dhamir, khususnya dhamir apa? Ya mutakallim. Iya kan? Ya al-mutakallim. Kemudian beliau di situ menyuguhkan ya pembahasan yang pertama yaitu tentang keadaan fi'il ketika didhofahkan kepada apa? Ya al-mutakallim. Yaitu bahwasanya wajib untuk fi'il tersebut diikuti oleh apa? Nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah. Nun ini disebut dengan nun al-wiqayah. Kenapa Jafar? Karena menjaga fi'il dari. Ya, menjaga fi'il jangan sampai digasar. Atau yang lain alasannya apa katanya? Menjaga fi'il agar tidak tersamarkan. Ya, agar tidak tersamarkan dengan isim. Ya, sant. Ya. Disebutkan oleh beliau di sini an-nadhim wa qabla yan-nafsi ma'al fi'il al-duzim. Sebelumnya an-nafas yaitu ya al-mutakallim yang dimaukan ya. Yang ya an-nafas ini bergandengan dengan fi'il maka wajib sebelumnya nya digandengi dengan nun. Yang dimaksud dengan fi'il di sini apa? Aris? Apakah hanya fi'il tertentu saja atau bagaimana? Ya, semua fi'il. Fi'il apakah fi'il apa? Mau seperti apa contohnya? Akramani atau fi'ilun? Mubara seperti apa? Yukrimuni atau fi'il amr seperti apa? Akrimni. Juga masuk di dalamnya fi'il yang lainnya itu apa? Istitsna. Contohnya qawmal qawmu ma'adani. Apalagi masuk di dalamnya? Afalut ta'ajub. Contohnya ma'afqaruni ila fillah. Masuk di dalamnya juga? Isim fi'il juga masuk. Contohnya apa? Tarakani, tarakani, alaikani. Ya. Terus, Aiwan, laisa bagaimana laisa? Kenapa dalam ucapan penyair yang disebutkan laisi? Ya, apa faidnya? Ada tu qawmi ka'adidit taisi idh zahabal qawmul kiramu laisi. Katanya tadi fi'il. Iya. Kalau diidhofahkan ya disandarkan kepada yang mutakallim bukan itu mutafil bukan ya maksudnya harus ada nun. Bagaimana dengan bajir ini jawabannya apa Aiwan? Hah? Darurah ya syi'riyah yang lebih benar bagaimana dengan nun juga seperti ucapannya dikaitkan oleh si bawah itu apa apa? Alaihi rajulan laisani, alaihi rajulan laisani. Jelaslah insyaallah ya. Kalau fi'il pokoknya seluruhnya fi'il tanpa terkecuali akan masuk di dalamnya si fi'il ketika didhafahkan bukan didhafahkan baginya. Jadi disandarkanlah kepada ya mutakallim. Ya, maka apa? Wajib diikuti dengan nun al-wiqayah. Jadi ini secara luas saja bukan didhafah. Untuk fi'il bukan. Ya disantarkan kepada makulnya maksudnya atau kepada yang semisal itu yang makulnya ya. Kemudian bagaimana keadaan huruf-huruf yang beramal ya huruf-huruf yang beramal seperti amalannya inna ataupun inna dan akhwatnya ketika didhafahkan kepada yang mutakallim. Zikri bagaimana? Hukumnya apakah wajib diikuti dengan nun atau bagaimana? Kalau pada laita kebanyakan menggunakan nun iqayah seperti dalam contoh ayat. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Tapi terkadang tidak menggunakan apa? Nun iqayah ini jarang, sedikit. Seperti ucapan penyair. Hafal? Ada yang hafal? Utlifu jullamali itu hal. Dari apa? Hal dari apa? Usodifuhu. Pada usodifu ada anak kan? Ya. Makanya situ ditakdirkan anak. Wa anak gitu. utlifu jilla mali, jumlahnya jumlah haliyah, bukan out, bukan diatofkan kepada sodifuhu, bukan. Nah, yang ditakdirkan di situ anak. Di situ syaitnya laiti, laiti. Kemudian selanjutnya. Dan pada la'ala kebalikan dari laita. Ya, bersama la'ala kebalikan dari laita. Itu apa? Tidak menggunakan nuniqoyah. Ya, seringnya tidak menggunakan nuniqoyah. Ya, wabihi jatan zil. Misaluhu. La'ali amal sholihan. Ya, fima tarabtu kella. Kemudian. Dan terkadang menggunakan. Terkadang menggunakan nun qayyah seperti cuma menyair. Ya. Ya, la'allani akhuddu biha qabran li abyadha majidi la'allani situ. Tapi jarang. Ya. I'kis di sini maf'ul bihnya itu mahdhuf. I'kis al-hukma gitu maksudnya. Wa ma la'alla i'kis adapun bersama la'alla i'kis al-hukma, baliklah hukumnya. Jadi balik kalau bersama laita menyebar penggunaan dengan nun, adapun bersama la'ala tidak. Ya. Justru yang menyebar tanpa nun. Ya, lanjutkan setelah ini penjelasan tadi walaita ni fa syaa walaita nadara wa ma la'ala kis fakun mukhayyar. Terus lanjutkan. Tadi sudah bersama laita yang menyebar dengan nun, bersama la'ala yang menyebar tanpa nun. Sisanya yang dimaksud inna. Selain laita dan la'ala itu inna, inna. Anna inna. Lakinna ka'anna. Ini boleh pilih, maksudnya apa boleh pilih? Boleh dengan nun ataupun tanpa nun ya. Inni, innani. Anni, annani. Ka'annani, ka'anni. Terus apa lagi? Lakinnani, lakinni. Selanjutnya wattirarun khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Iya. Bagaimana? Apa syahidnya? Ya tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Kadang. Ini pembahasan apa berarti ini? Huruf-huruf yang lain ya. Ya selain huruf yang tadi beramal dengan amalan apa inna. Yaitu bahwasanya bagaimana? Kesimpulannya dulu. Huruf-huruf yang selain inna dan akhwatnya ya wajib diiringi dengan apa? Nun qayyah. Contohnya apa? Bagaimana dengan huruf-huruf selain yang tadi? Siapa yang menyebutkan? Huruf-huruf selain apa? Inna dan akhwat ya. Dari huruf-huruf apa? Jar. Rinciannya bagaimana? Kalau min dan an bagaimana? Diikuti dengan ya dengan nun. Kalau min dengan apa? An mesti diikuti dengan nun. Minni, anni. Ya. Adapun kalau tanpa nun bersama min dan an bagaimana? Ini oh ya, apa darurah? Darurah syi'riyah seperti ucapan nair itu apa? Ayah sa'ilu anhum wa'ani lasalim qais walaysa qais mini mini ya. Adapun selain dua huruf ini min'an dari huruf-huruf jar bagaimana? Kalau diubahkan pada yang takalim selain min dan an ila an ala ila ala fi bagaimana ila fi ala bagaimana ya tanpa nun ya tanpa nun huruf-huruf jar kalau min dan an dengan nun wajib kecuali darurah adapun selainnya maka tanpa apa tanpa nun ilayya fiyya alayya bi ya kan. Ya, kemudian setelahnya ikhwan, kalau isim sekarang yang disandarkan kepada ya mutakallim bagaimana hukumnya? Isim yang disandarkan kepada ya mutakallim apakah wajib disertai nun atau tidak? Hah? Tidak semua. Terus bagaimana? rinciannya. Hah? Jafar? Gimana, Far? Mar, rinciannya bagaimana, Mar? Isim yang disandarkan kepada ia mutakal dengan rinciannya. Apakah menggunakan atau tidak? Apa? Tidak. Rizki, bagaimana isim yang didhofahkan kepadanya mutakallim? Apakah mesti diikuti dengan nun atau tidak? Hah? Tidak. Marwan, bagaimana, Man? Enggak tahu atau tidak? Riz? Nah, selain laduni dan qadni dan qatni tidak boleh diikuti dengan nun. Seperti apa contohnya? Baiti, gulami, ya, kitabi. Adapun kalau isimnya adalah ladun, qad dan qat, bagaimana? Ya. Seringnya diikuti dengan nun. Min ladunni, ya, uzra. Min ladunni uzra. Atau qadni, ya, qatni, ucapannya neraka itu ya, dalam hadis itu. Qatni, qatni, dalam riwayat qati, qati, ya. Hai saja, ya, datang juga pembuangan nun, tapi itu apa? Sedikit, ya, sedikit. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, kalau ada fiil yang ditofahkan, ya, dalam penggunaan kepada yang mutakallim, maka mesti dengan nun, ya, dengan apa? Nun, diikuti dengan nun. Kalau pada apa? Huruf-huruf, ya, dirinci, ya kan? Pada huruf-huruf ada rinciannya. Kalau huruf-hurufnya adalah inna dan akhwatnya, maka untuk apa? Yang pertama, laisa dengan nun banyaknya, ya kan? Laita tanpa nun seringnya. Selainnya boleh pilih. Huruf-huruf jar, kalau min dan an harus dengan nun. Selainnya tanpa nun. Untuk isim-isim, ya, isim-isim itu ketika diidhofahkan kepadanya mutakallim tidak perlu nun, kecuali apa? Tiga isim, ya kan? Ladun, qad dan qatu, itu seringnya dengan nun. Tapi kadang juga datang tanpa apa? Nun. Tapi itu apa? Jarang, ya. Kalau qadni, qatni, syairnya apa? Dalam syair ada yang hafal qadni min nasril khubai qaini qadi, berkumpul di situ qadni dengan nun dan qadi tanpa nun. Ya, kita mau baca jelasan namanya kemarin tertunda atau tidak? Pas belum itu ada yang mau tanyakan dulu. Ada yang mau tanyakan? Belum kita masuk. Jadi simpulkan lah ya bahasanya. Jadi nun mekoya itu, ya, nanti insya Allah. Selain ternyata nanti fungsinya bukan hanya menjaga fiil dari apa, kasrah, tapi ada yang lain. Ya, buktinya bersambung juga dengan apa, isim. Ya kan, laduni, ya, qadni, qatni, bersambung juga dengan huruf. Ya kan? Ya. Baik, kita baca di situ. Asyhadu yang kemarin kita ini. Asyhadu fi syahid dari bait syair yang dibawakan di sini, qadni. من نصر الخبي خبيبين قدي ليس الإمام بشحيح الملحدي الشاهد فيه قوله قدني وقدي شاهد سني على قدني dan قدي حيث أثبت النون في الأولى وحذفها في الثانية di mana penyair menetapkan nun pada قدني yang pertama dan membuangnya pada yang kedua. وقد اضطربت عبارات النحويين في ذلك dan telah goncang ungkapan-ungkapan ahli nahu dalam masalah ini. Faqala qaumun, sebagian kaum berkata, innal hadfa ghairu syadz, pembuangan nun pada qadni itu tidak syadz, lakinnahu qalil, tapi sedikit. Berarti lughah cuma sedikit, jarang digunakan. Tabi'ahumul musannifu wasyarih. Ini pendapat diikuti oleh al-musannif dan asyarih, yaitu penggunaan qadni tanpa nun itu lughah cuma sedikit, bukan apa darurah. Ini difahami dari ucapan an-nazim qadni wa qatnil hadfu aidan qad yafi. Wa qala sibawaihi wa qad yaqulu la fi syi'r. Kata sibawai, mereka orang Arab kadang berkata dalam syairnya qati qadi tanpa nun. Iya. Wa qad yaqulu, di sini qad itu apa? Tahqiq atau taqlil? Hah? Taqlil. Fa ammal kalamu falabudda fihi minan nun. Adapun dalam kalam, ya, dalam kalam maka mesti padanya ada nun. Ya. Fa ammal kalamu falabudda fihi minan nun. Adapun al-kalam, al-kalam ini maksud di mana di sini? Dalam kalam Bashir ini sepertinya, ya. Dalam Bashir ini masih ada nunnya. Waqadit turra asyair faqal. Tapi di sini terpaksa gitu, darurat si penyair harus mengatakan qadi. Ya. Syabbahahu bihasbi. Beliau penyair menyamakannya dengan hasbi. Ini adalah makna wahid, karena maknanya satu. Qaqala al-a'lam wa ithbatuha an-nun fi qad wa qad huwa al-musta'mal. Kata al-a'lam, menetapkan nun bersama qad dan qad itulah yang digunakan. Ya, yang digunakan. Li'annahuma fil bina'i wa mudara'ati al-hurufi bi manzilati min wa 'an. Karena keduanya, apa keduanya? Hah? Qad dan qad. Dalam bentuknya dan juga dari sisi keserupaannya dengan huruf itu persis dengan min dan an. Betul enggak? Qad dengan qad. Dari bentuknya mirip, tersusun dari dua apa? Ejaan. Kemudian juga di sisi yang lain ada keserupaan dengan huruf. Ya, dari sisi peletakan itu kan, qad dan qad. Fa talzamuhuma an-nun al-maksurah qabla ya. Sehingga keduanya qad dan qad dilazimi, diharuskan untuk diikuti nun yang dikasrah sebelum ya. Qadni, qatni. Ya. Apa tujuannya sekarang? Maksudnya nun pada qad dan qat yang merupakan isim dengan mana hasab. Li'alla yughayyir ya. Akhiruhuma atau li'alla yughayyir akhiruhuma anis sukun, agar huruf akhirnya tidak diubah dari sukun. Lihat. Qadni, qatni. Qad akhirnya apa? Sukun ya. Qad apa akhirnya? Sukun juga. Seandainya tanpa nun bagaimana? Qadi, qati. Sukunnya hilang enggak? Hilang. Nah, agar jangan sampai hilang sukunya, maka apa? Ditambahkan nun miqayyah. Berarti nun miqayyah di sini fungsinya apa? Menjaga qaddati dan apa? Qaddati dari hilangnya sukun. Iya. Jangan sampai hilang sukunnya gitu, nanti akan jelaskan. Wa qala al-Jauhari, kata al-Jauhari, wa amma qawluhum qadka bi ma'na hasbu. Kata al-Jauhari, ada pun ucapan mereka qadka, ucapan orang Arab qadka, ini hasbu, cukup bagimu. Fa huwa ismun, maka dia qad isim. Wa taqul, dan taqul kamu katakan qadi, qadni aidan, qadi juga boleh, qadni juga boleh. Ya. Bin nuni ala ghairi qiyas. Kalau dengan nun itu tidak sesuai dengan qiyas katanya. Ini alasan Johari. Kalau al-Johari kalau dengan nun boleh, cuma itu tidak sesuai dengan qiyas gitu. Alasannya apa? Ya. Li'anna hadha nun innama tuzadu fil af'al wiqayatan laha. Karena nun ini, nun wiqayah, hanyalah ditambahkan pada fi'il-fi'il untuk menjaga fi'il-fi'il itu dari kasrah yang sudah lewat tadi alasannya. Mithlu durubani wa syatamani. Nah, saja ini dibantah. Ta'lilnya apa? Al-Johari. Itu bahwasanya ditambahkan nun itu semata-mata menjaga fi'il dari kasrah. Ternyata lebih luas dari itu. Tujuannya apa? Didatangannya nun wiqayah. Wa qala Ibnu Barri yaruddu 'ala al-Jauhari. Ibnu Barri berkata membantah ta'lilnya al-Jauhari. Ya, kata Ibnu Barri, wa hima al-Jauhari telah keliru al-Jauhari fi qawlihi, ya, pada ta'lil beliau yang mana beliau berkata innan nuna fi qadni zidat ala ghairi qiyas. Ini kan ucapan al-Jauhari, ya kan? Sesungguhnya nun ditambahkan pada qadni itu ala ghairi qiyas, ini menyelisih kias gitu, tidak sesuai dengan kias. Meskipun itu lugah tapi tidak sesuai dengan kias gitu. Dibantah oleh Ibnu Bari. Kenapa? Karena beliau demikian mengatakan bahwasanya nun pada qad ini ditambahkan itu menyelisih kias. Kadzalika fi an-nun. Ya, ay wa ja'ala an-nun makhsusan bil fi'li la ghair. Dan Johari menjadikan nun secara khusus pada fi'il saja, tidak ada yang lain. Walaih sekadarik pada tidak demikian nah, penting. Wain nama tuzadu, ah ini hanyalah nun ditambahkan untuk banyak tujuan. Tuzadu wiqoyatan ni harokatin, yang pertama menjaga harokat. Wiqoyatan ni harokat tu. Aw sukunin atau menjaga sukun. Ya, sebab pada qalini dan qatni menjaga sukun. Kalau pada fi'il, ya menjaga apa? Menjaga harokat fi'il fathah. Jangan sampai kasrah. Saya ulangi, wa inna matuzadu hanya dan ditambahkan nun yaqoya untuk menjaga harokat atau menjaga sukun. Fi fi'lin aw harfin, pada fi'il atau pada huruf. Kadzalika fi min wa an, demikian pula pada min dan an. Idza adaftahuma li nafsik, ketika engkau menyandarkan min dan an kepada dirimu. Minni, anni. Dengan ditambahkannya nun sukun pada min ini tidak hilang kan? Awas ya, boya. Tapi minni, anni, sanaitan menun jadi kasroh. Mini, ani, ya kan? Fazitta nun, nun al-wiqayah li tabqa nun min wa an. Kalau kamu tambahkan nun al-wiqayah agar tetap ya nun pada min dan an di atas sukunnya. Maka dzalika fi qad wa qad, demikian pula pada qad dan qad. Wa taqulu, kamu katakan qadni wa qadni. Fatazidu nun al-wiqayah, kamu tambahkan nun al-wiqayah li tabqa dal wa ta ala sukunha, agar dal dan ta tetap di atas sukunnya. Maka dzalika zaduha fi lait, demikian pula mereka tambahkan pada laita. Jadi apa? Laitani. Ya. Faqalu laitani, agar apa? Li tabqa harakatu ta ala haliha, agar harakat ta tetap di atas kondisi semula. Di atas fathah. Maka dari kaqalu fi dhoroban, mungkin pula mereka berkata pada dhoroba, dhorobani li tabqal ba ala fathia, agar ba tetap di atas fathahnya. Maka dari kaqalu fi idrib, idribni, adkhalu nun al-iqayah, mereka tambahkan, mereka masukkan nun al-iqayah li tabqal ba ala sukuniha, agar ba tetap di atas apa? Sukunnya. Ayat cukup sampai situ. Al-muhim kesimpulannya ya seperti yang disebutkan oleh An-Nadhim dan Asy'ari. Bahwasanya pada laduni, qadni dan qatni yang banyak adalah dengan nun iqayah. Yang sedikit tanpa nun iqayah. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Atau sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, ada yang mau disampaikan? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang tertinggal enggak? Kalau tidak ada kita masuk. Al-alam, al-alam. Yani apa? Hada bab syarh al-alam. Paham? Penjelasan tentang al-alam. Di catatan yang akhir disebutkan, lafz al-alam fil lughati mushtarakun lafziyun baina iddati ma'ani. Lafz al-alam dalam lughah adalah mushtarakun lafzi, lafz yang dipersekutukan antara banyak makna, beberapa makna, di antaranya al-jabal, di antara makna al-alam al-jabal. Qala Allah Ta'ala wa lahul jawari al-munsha'atu fil bahri kal a'lam. Dan baginya al-jawar al-munsha'atu fil bahri, perahu-perahu ya, yang berlayar lautan, kal a'lam, seperti gunung-gunung. Ya. Ada kaitannya enggak sekarang alam dengan makna nama orang, dengan alam dengan gunung? Hah? Ada ya. Kalau gunung biasanya digunakan oleh manusia untuk membedakan kan, sebagai tanda lah, sebagai tanda untuk bisa sampai ke tempat tertentu. Wah, gunung ini sebelah ini, berarti saya tujuan saya sebelah sana. Ya, untuk pembeda. Mungkin pula nama juga dikasih nama seorang untuk membedakan dengan yang lainnya, ada. Aikal jibal, mana al-alam? Al-jibal, alam. Jamaknya a'lam. Wa qalat al-khansa tarthi akhaha sakhra. Al-khansa berkata meratapi saudaranya sakhra. وإن صخرا لا تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. Ya, sesungguhnya sokhr la ta'tamu al-huda bih, orang-orang yang mencari petunjuk itu mengikuti dia. Kaannahu 'alam, seolah-olah dia seperti gunung, fi ra'si nar, di atasnya ada api. Bertanda. Wa min ar-raya, di antara makna apa? Al-'alam adalah ar-raya, bendera. Allati tuj'alu syi'aran lid-daulati aw al-jundi, yang itu dijadikan sebagai syiar satu negeri ataupun satu pasukan tentara. Wa minha al-alamah, dan di antaranya al-alamah ini yang banyak dipilih ya, oleh musyarah. Ya. Ada kaitannya dengan pembahasan kita ini, al-alamah, tanda. Wa la'alla al-ma'na al-istilahi ma'khudh min hadha al-akhir. Bisa jadi makna istilahi itu diambil dari makna yang terakhir ini. Ya. Wa asl terjemah, asal judulnya katanya hadha bab al-alam. Kalau ditambahkan juga apa? Hadza bab syarah al-alam. Wa hudhiba al-mubtada thumma al-khabar wa aqama al-mudhaf ilayhi muqama wa laysa yakhfa 'alayka i'rabun jelas insyaallah. Ya, baik, kita baca penjelasan dari An-Nadhim rahimahullah dalam baitnya tentang al-alam. Ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa 'alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa wa Qarnin wa 'Adanin wa Lahiqi wa Shadqamin wa Haylatin wa Washiqi. I'rabnya dulu ada perbedaan i'rab dalam masalah ini di antara al-mu'ridin asy-syurah, tapi saya lebih memilih i'rabnya al-Khubari. Sebagian membolehkan dua sisi, yaitu bahwasanya ismun di sini itu di'rab sebagai khabar muqaddam, kalau yang lain menyatakan mubtada. Ada juga boleh dua-duanya. Ismun khabar muqaddam marfu' wa 'alamat raf'i dhamma dhahira 'ala akhiri, yu'ayyin al-musamma yu'ayyin fi'l al-mudhari' marfu' ya wa 'alamat raf'i dhamma dhahira 'ala akhiri wa fi'luhu dhamir mustatir fihi jawaz naqdiru huwa ya'ud ila ism al-musamma maf'ulun bih mansub 'alamat nasbihi fathah muqaddar 'ala akhiri lit'adzur. Ya, kemudian mutlaqa ini bisa di'rab dengan satu dari dua sisi i'rab. Yang pertama hal, hal dari fa'il yang ada pada yu'ayyinu, huwa kan ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa, isim adalah sesuatu yang yu'ayyin al-musamma, menjadikan musamma itu tertentu secara mutlak. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Jadi mutlaqa hal dari apa? Fa'il yang ada pada yu'ayyinu. Jangan kamu katakan ismun, ini hal dari ismun, bukan. Ya, meskipun maknanya sama ya, karena yang terdekat, ya, yang terdekat ismun yu'ayyinu ada huwa. Boleh juga di i'rab mutlaqan sebagai sifat dari masdar yang mahdhuf, sifat dari masdar yang mahdhuf atau naib dari masdar, naib dari maf'ul mutlaq. Jadi takdirnya ismun yu'ayyinu al-musamma ta'yinan mutlaqa, ta'yinan mutlaqa. Alamuhu, ah ini Al-Khubari, alamuhu mubtada, karena dia al-muhaddats anhu, yang sedang dibahas, yang sedang didefinisikan. Ya. Mubtada marfu' alamat rafi dhamma dhahir ala akhirih wa mudhaf alha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jar mudhaf ilayh. Ah, ini di antara contoh mubtada yang wajib diakhirkan. Ya. Di antara apa? Contoh mubtada yang wajib diakhirkan. Kenapa? Li'audi dhamirihi 'ala ba'dil khabar. Karena dhamir yang bergandengan dengan mubtada 'alamuhu, ini dhamir kembali kepada sebagian dari khabar. Ya, karena dhamir yang bergandengan dengan 'alamuhu itu kembalinya kepada sebagian yang ada pada al-khabar. Ya, berarti terjemahnya alamuhu. Ya. Isim alamnya, ya, dari isim gitu. Alamuhu alamnya, alamnya. sebagian dari isim adalah gitu. Alam dari sebagian isim adalah isim yang menjadikan musamanya tertentu secara mutlak nanti. Ini maksud di sini nanti isim alam. Alamnya isim, alam kan isim ya, isim alam ya. Ada yang lain nanti. Ya. Jadi alamnya, yang alamnya isim itu adalah yang ia yu'ayyidu, menjadikan tertentu musamanya secara mutlak. Ini persis dengan batasan ucapan penyair mil'u 'ainin habibuha. Mil'u 'ainin habibuha. Habibuha di situ mubtada muakhar, wajib diakhirkan. Ya, kenapa? Karena dhamir ha-nya ya kembali kepada sebagian dari mubtada. Mil'u 'ainin habibuha. Sepenuh mata gitu. Habibuha, kecintaan kepadanya. Ya, seperti juga ini fiddari sahibuha. Fiddari sahibuha, wajib itu sahibuha diakhirkan. Ya. Ada juga ima irab ismul mubtada alamu khabarnya. Tapi yang lebih tepat wawam itu apa yang disebutkan adalah khabari. Yang lain memberikan boleh, memberikan pilihan, boleh ini, boleh itu. Isim alam maksudnya itu. Jadi terjemahan mudahnya isim alam adalah isim yang yu'ayyinul musamma, menjadikan yang dinamai itu tertentu secara mutlak. Ini nanti akan dijelaskan secara mutlak. Ini untuk membedakan ya dari isim-isim yang lain. Ja'farin, contohnya isim alam itu adalah Ja'far. Ya, Ja'far nama orang jelas. Ya, aslinya sih bukan nama orang. Atau juga ada yang mengatakan nama kabilah. Ja'far nama orang, wa Khirniqa. Kemudian Khirniq nama apa? Perempuan. Min syawa'ir al-Arab, di antara perempuan-perempuan penyair Arab. Khirniq namanya. Ja'far nama laki-laki, Khirniq nama perempuan. Wa Qaronin. Qaron nama apa? Qabilah ya. Yang dinisbahkan kepadanya Uwais al-Qarni. Ya. Kemudian Wa'adanin. Nanti akan datang juga penjelasannya. Tempat-tempat Aden. Wa Lahiqi. Kemudian Lahiq. Nama apa Lahiq? Ya, nama Faras li Muawiyah. Kemudian wa syadqam. Ya, kemudian syadqam nama unta milik orang tertentu. Wa hailah nama apa? Kambing. Ya, wa wasyik nama kalb. Ya. Ada berapa di sini berarti contoh alam yang boleh disebutkan? Ja'far yang pertama, Khirniq yang kedua, Qaron yang ketiga, Adam, Lahiq, syadqam, hailah yang kedelapannya apa? Wasyik apa nih wasyik? Kalb. Ini mengisyaratkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa thaminuhum kalbuhum, yang kedelapan anjingnya. Beliau jadikan yang kedelapan ini apa? Anjing. Ya, sama di sini. Bisa dipahami? Ya, ramai jelas ya. Ya. Jadi, mudahnya terjemahannya isim alam adalah isim yang yu'ayyinul musamma, menentukan musamanya secara mutlak. Gitu. Secara Ja'far, khirnya selanjutnya itu ma'tufat semua. Ka Ja'far seperti biasa ya rabnya jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada' mahdhuf taqdiruhu wa dhalika ka'inun ka Ja'far. Ya wa ma ba'dahu ma'tufat 'alaihi, diatafkan kepadanya. Ya. Baik, kita baca penjelasannya. Al-'alam. Al-'alam. Ini kan urutan yang kedua ya. Alam dari al-ma'arif setelah apa? Dhamir. Al-alam yang kedua, ya kan? Dhamir sudah selesai. Ya. Al-alam huwa al-ismu alladhi yu'ayyin musammahu mutlaqa. Al-alam adalah isim yang menentukan musammahnya yang dinamai secara mutlak. Ya. Orang Muhammad sudah tertentu. Ya, orangnya. Ya. Ai bila qaid at-takallum, apa itu mutlaq? Alam adalah isim yang menentukan musamanya secara mutlak, yakni bila qaid at-takallum awil khitabi awil ghaibati. Jadi tanpa butuh kepada qaid ikatan takallum atau al-khitab ataupun al-ghaibah. seperti anta. Dia ma'rifahnya dengan apa? Hah? Al-khitab. Ya kalau orang yang diajak bicaranya ada atau tertentu, satu orang tertentu. Iya. Kalau orang yang sudah enggak ada, hilang ma'rifahnya. Iya kan? Jadi contoh anta itu menjadikan tertentu yang dituju padanya anta ini selama orangnya ada, ya kan? Betul enggak? Kalau orangnya sudah enggak ada, hilang ma'rifahnya. Ya, ma'rifahnya hilang. Ya. Kemudian juga sama. Ya, mutakallim, khatab, al-ghaibah. Ya. Semuanya menunjukkan kema'rifahannya ya dengan taqyid, qaid yang sifatnya maknawi, makna, yaitu takallum, khitab dan ghaibah. Jadi kalau selain al-alam itu kema'rifahannya dihasilkan dengan apa? Ta'yin yang sifatnya muqayyad, ada kalanya dengan qarinah lafziyah, ada kalanya dengan qarinah ma'nawiyah. Kalau yang qarinahnya qarinah ma'nawiyah ya takallum, khitab, ghaibah. Ya. Kita lanjutkan falismu jinsun. Maka isim tadi kan al-alam huwa al-ismu, ya. Al-alam huwa al-ismu kan? Alam adalah isim. Isim adalah jenis yang yashmalun nakirata wal ma'rifah, mencakup isim yang nakira dan ma'rifah. Kemudian wa yu'ayyinu musammah. Al-alam adalah isim alladhi yu'ayyinu musammah, menentukan musammahnya. Ini yu'ayyinu musammah adalah faslun, pemisah yang akhrajan nakirah, mengeluarkan isim nakirah. Berarti keluar semua isim nakirah. Iya. Isim mengeluarkan fi'il dan huruf. Yu'ayyinu musammah mengeluarkan yang nakirah. Iya. Kemudian bila qaidin, ya. Bila qaidin ini akhraja baqiyatan ma'arif, mengeluarkan isim-isim ma'rifah selainnya. Kal mudmar, seperti dhamir-dhamir. Fa innahu yu'ayyinu musammahu bi qaidi takallum. Karena dhamir-dhamir menentukan musammahnya dengan qaid takallum, pembicaraan dari orang pertama, anak, nahnu. Awil khitab, iya, seperti anta, ataupun al-ghaibah seperti huwa, iya, tidak secara sendirinya. Contohnya tadi lah anta. Kalau orangnya sudah enggak ada ya sudah, enggak ma'rifah lagi. Iya. Atau anta di situ tidak dimaukan satu orang tertentu gitu, banyak orang, ya hilang ma'rifahnya. Iya. Kalau jadi anta ini soleh, cocok untuk setiap mukhatabin, maka sudah tidak ma'rifah lagi. Ya. Kemudian isim ghaib juga, dhamir ghaib. Dia ma'rifah dengan sebab apa? Ada marja'nya kan? Kalau ada marja'nya ma'rifah enggak? Enggak ma'rifah jadinya. Iya kan? Dan terus seperti itu. Jadi domir-domir menunjukkan ketertentuannya itu dengan bukan dengan sendirinya, ya, tapi dengan qarinah. Qarinah apa? Ma'nawiyah, makna. Cerita kelum, khitab, qaibah. Ya. Sehingga keluar domir dengan bila qaid. Ya. Kemudian thumma masalah. Kalau kita lanjutkan sekarang, ini kan baru domir saja ya. Selain domir apa isi ma'rifah? Isim mausul dia menjadi ma'rifah karena sendirinya atau karena qarinah? Karena qarinah. Jadi isim mausul apa qarinahnya? Ada alif lam. Apa? Menurut bagian, tapi yang lebih tepat lagi karena silahnya, iya kan? Isim mausul menjadi ma'rifah karena apa? Silahnya. Ya, buktinya apa? Buktinya kalau dikatakan ja'a alladzi, sudah ma'rifah belum? Datang orang yang. Ma'rifah belum? Belum. Dikasih silah matabuhu baru ma'rifah. Berarti isim isim mausul ini ma'rifahnya dengan qaid, dengan qarinah apa? Lafziyah. Adanya silah. Apalagi isim ma'rifah? Hah? Isim isyarah. Iya. Isim isyarah. Ini ma'rifahnya dengan apa? Iya. lafziyah qarinahnya atau ma'nawiyah? Lafziyah, aslinya orang mengisyaratkan dan nunjuk ya. Nunjuk gitu. Aslinya orang mengisyaratkan hadza ya dengan kata tunjuk. Ya. Kalau orangnya sudah enggak ada, bagaimana itu? Sudah ma'rifah enggak? Hah? Sudah enggak ma'rifah lagi orang yang enggak ada. Ya. Apalagi setelah selain itu? Al-mahalla bi'al jelas ini. Dengan qarinah apa? Lafziyah al. Apalagi? Mudhaf jelas. Qarinahnya apa itu? Idhofah. Ada qarinah idhofah. Iya. Apalagi? Nakir maksudah ya rajulu. Dia ma'rifahnya dengan apa? Qarinah juga. Iya. Yaitu al-qasd dengan al-qasd. Al-iqbal dengan seorang meniatkan orang tertentu, ini kan qarinah. Kalau dia bukan tidak meniatkan orang tertentu jadi nakirah kan? Kenapa? Ya rajul itu ma'rifah karena dimeniatkan orang tertentu, ya zalimu orang zalim tertentu. Nah, kita ulangi ya. Jadi isim alam ya adalah isim yang menentukan musamma secara mutlak tanpa butuh qarinah, qaid ataupun qarinah. Ya. Adapun dhamir, dhamir bagaimana? Dia menunjukkan ketertentuan musammanya dengan apa? Qarinah. Qarinahnya apa? Ma'nawiyah. Khitab ghaibah lil khitab al-ghaibah at-takallum. Ya, itu qarinahnya. Kemudian, ya contohnya tadi satu contoh ya, anta ya, anta. Ini diletakkan untuk mukhatab yang tertentu. Ya, baru di ma'rifah. Tapi kalau dijadikan dia cocok untuk setiap orang yang diajak bicara, maka dia tidak lagi ma'rifah. Setiap orang yang dia bicara. Tapi kalau dimaukan tertentu antanya kamu si Muhammad, maka ma'rifah. Kalau tapi kalau antanya dimaukan umum anta, maka menjadi nakirah. Juga dhamir-dhamir ghaib. Ya, dia menjadi apa? Nakirah dengan sebab apa? Marja'nya. Ya. Ya demikian. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Isim mausul. Dia menjadi nakir, menjadi ma'rifah. Ya, atau menentukan musamanya. Ya. Menentukan musamanya tidak secara mutlak tapi dengan qarinah. Itu qarinah apa? Ya, lafziyah itu dengan silahnya. Kemudian isim isyarah menentukan musamanya dengan qarinah pula. Qarinah apa? Ya lafziyah juga ya. Lafziyah atau ma'nawiyah? Ma'nawiyah ya, makna penunjukan kepada dia. Kalau lafziyah adalah lafadznya. Makna dengan mengisyaratkan kepadanya. Ya, kemudian al-muhalla bi-al dengan qarinah pula menunjukkan kema'rifahnya dengan alif lam. Kemudian juga al-mudhaf ila al-ma'rifah dengan qarinah idhofah. Ma'nawiyah idhofah. Kemudian apa lagi? Nakirah maksudah menunjukkan ketertentuannya dengan niat meniatkan orang tertentu. Maka ini juga qarinah apa? Ma'nawiyah. Adapun isim alam ya tanpa qarinah dia sudah menunjukkan orang apa? Tertentu Muhammad karena si peletaknya orang tuanya ketika dia menamai anaknya dengan Muhammad ya tujuannya apa? Untuk membedakan dengan yang lain gitu. Tsumma masala mungkin ada kalau mau dirinci lagi sebenarnya sih ada rincian cuma takut repot antumnya. Di sini kan faslun akhrajan nakirah. Yu'ayyinu musammah, ya kan? Alam adalah isim yang menentukan musammahnya. Ini adalah fasl yang mengeluarkan an-nakirah. Mungkin ada kritikan gitu. Ya. Syams bagaimana syams? Ya. Syams nakirah atau ma'rifah? Eh? Tanpa alif lam. Nakirah ya. Tapi difahami ketika dinakirahkan hanya satu tetap ya. Yaitu itu matahari itu. Yang keberadaannya menghilangkan malam itu. Maka jawabannya ta'yinnya syams itu 'arid. Ya 'arid, 'aridah itu ya 'aridah. Kenapa? Ya karena tidak ada yang lain gitu. Cuma itu. Ya. Sudahlah. Lanjutkan aja ya. Thumma mathala syekh bi'alamil anasi wa ghairihim. Kemudian syekh menyontohkan dengan nama-nama al-anasi, manusia dan selain mereka. Tanbihan ala anna musammayatil a'lam, ini sebagai tanbih, peringatan dari beliau bahwasanya musammayat al-a'lam, nama-nama a'lam itu ada yang uqala, jadi Zaid, tadi kan Ja'far, Khirniq, wa ghairuhum, dan juga musammayat al-a'lam itu bukan hanya mereka tapi ada yang lain. Ya. Minal ma'lufat, ya, dari nama-nama benda yang akrab, yang dekat dengan kita. Ya. Ya itu, masuk kepada apa? Alam. Ya, masuk kepada alam. Al-ma'lufat, benda-benda yang dekat dengan kita, akrab dengan kita, ya itu masuk juga kalau dinamai ke dalam apa? Al-alam. Contoh Ja'far, ini al-uqala, ismu rajul. Khirniq juga sama. Al-uqala ismu imra'ah min syu'ara'il Arab. Katanya lebih tepat min syawa'ir al-Arab, karena dia imra'ah muannats. Wahya ukhtu Tarafah. Khirniq adalah saudarinya Tarafah ibn al-Abd li ummi. Ya, yang seibu. Saudaranya Tarafah seibu, saudara seibunya Tarafah. Wa Qaran ismu qabilah. Wa Adan ismu makan. Lahiq ismu faras. Wa Syadqam ismu jamal. Wa Haila ismu syah. Wa Washib ismu kalbin. Ya, insyaallah ini jelas ya. Jadi al-alamu syakhs itu masuk uqala dan selain uqala. Selain uqala siapa? Al-ma'lufat. Adapun pada alamul jins nanti, yes, umumnya itu selain ma'lufat, justru yang buas-buas, seperti as-siba wal hasyarat, itu alamul jins nanti. Ya, sampai di sini ada yang bertanya kan? Soalnya ini jelas ya. Ya. Apa? Al-mudhaf ila al-ma'rifah. Kalau dikatakan idhafah, idhafah yang ma'nawi. Kalau mudhaf baru lafzi. Tapi kebanyakan mensyarah idhafah. Ya. Tapi kalau kita mudhaf ya makna berarti lafzi. Karena sebab mudhaf. Iya. Mungkin yang biasa kita pilih mudhaf ya. Ah itu. Isim alam, isim yang menentukan musamma secara mutlak, maksudnya apa? Tanpa butuh qarinah. Sudah menentukan ya musamma-nya. Sudah menentukan musamma-nya. Adapun selainnya dari isim-isim ma'rifat tidak seperti itu. Mesti dengan qaid, mesti dengan qarinah. Apakah qarinah yang kembali kepada lafaz seperti alif lam atau ma'rif yang ma'rifat dengan alif lam atau yang ma'rifat dengan silam mausul atau yang ma'rifat dengan sebab mudhaf ya? Atau dengan qarinah ma'nawiyah dengan maknanya. Ya, seperti dhamir-dhamir. Ya, juga seperti apa? Nakirah, maqsudah. Ya. Apa lagi? Juga isim isyarah. Ya. Kalau lafziyah ada lafadznya. Terlihat dari lafadznya. Insyaallah jelas ini ya. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Aik wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da insi wa hu sahiba. Isman ya Rabbi adalah hal dari dhamir mustatir yang ada pada ata. Ini hal muqaddam, hal yang didahulukan. Ata hal mansub wa alamat nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Ata fi'lul madh mabni ala al-fath al-muqaddar wa fi'luhu dhamir mustatir fihi jawaz an taqdiruhu wa ya'ud ila al mana kembali kepada mana alam ya kepada al-alam ya. Jadi maknanya ya ata al-alam gitu hala kaunihi isman ya. Ata al-alam hala kaunihi isman, alam itu datang dalam keadaan kadang sebagai isim atau karena sebagai kunyah atau karena sebagai lakab, yaitu alam. Paham ya? Wasman ata dalam keadaan sebagai isim alam datang, kadang juga dalam keadaan sebagai kunyah, kadang dalam keadaan sebagai apa? Laqab. Gitu. Paham ini ya? Jadi alam ada berapa macam berarti? Tiga. Isim. Ya. Kunyah, laqab, isim itu nama, Zaid, Ahmad. Kunyah ya kunyah, Anda sudah tahu. Laqab julukan. Ya. Jadi alam datang kadang dia sebagai kadang bentuknya isim, kadang bentuknya kunyah, kadang bentuknya laqab, sama semuanya alam semua. Ya. Kemudian beliau menyebutkan hukum terkait dengan tertibnya mana dulu yang disebutkan ketika berkumpul. Ya, tiga macam ini. Wa akhiran bain siwahu sahiba. Akhirkanlah. Akhiran hilu apa? Amr mabni ala fadl li salibinun taukid khafifah wa fa'il dhamir musatir fihi wujuban nadru anta za isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasb maf'ul bi za. Kembali kemana di sini? Wa akhiran za, akhirkanlah yang ini, za isim isyarah lil qarib au ba'id. Lil qarib ya kan? Berarti kembali kemana? Za laqab. Ya. Wa akhiran za, akhirkanlah penyebutan laqab in siwahu sahiba. Ya. Apabila ya. Selain laqab itu menyertainya siwahu siwa laqab. Seperti biasa. Ya, di situ apa? Harfu syartin jazim. Tajzim fi'lain. Al-awwal syart, fi'lu syarat, al-thani jawab. Siwahu sebagai apa berarti? Sudah sering berulang. Apa? Apa fa'il? Li fi'lin mahdhuf fi fasli ma ba'dah. Ya kan? In sahiba gitu, siwahu sahiba. Gitu. Fa'il ya. Dan siwa mudhaf al-hadha min mutasil wa min al-dham fi mahalli jar mudhaf ilayhi sahiba fi'l madh min al-fath wa fa'il mudhaf mutasil fihi. Apa? Jawaz dakhruhu wa ya'ud ila siwa. Akhirkanlah penyebutan laqab apabila selain laqab itu menyertai. Paham ini? Maknanya? Ya. Jadi kalau laqab misalkan berkumpul dengan isim, mana dulu yang disebutkan? Isim dulu. Ya, ja'a misalkan Zaidun, laqabnya apa? Zaid misalkan. Zainul Abidin misalkan laqabnya. Julukannya dikenalnya. Ya. Di sini beliau sepertinya memutlakkan gitu, bukan hanya bersama isim. Tapi bersama kunyah juga, akhirkanlah laqab. Iya. Ya kan karena di sini umum lihat lafadznya. Akhirkanlah laqab apabila selain laqab itu menyertai laqab. Berarti bersama isim iya, bersama kunyah juga iya. Adapun bersama kunyah ya, seperti tidak demikian. Boleh. Iya. Diakhirkan laqabnya atau didahulukan. Ya. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Ya. Adapun kalau laqab, kalau laqab ya adapun kunyah, kalau kunyah bebas dalam penggunaan. Tidak ada tertib. Ya, tidak ada tertib. Kunyah bersama isim boleh kunyah dulu, boleh isim dulu. Contoh, di antara contoh didahulukannya kunyah dulu dari isim adalah ucapan penyair uqsimu billah atau aqsama billahi, aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Ini sering ya. Aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Ma masaha min naqbin wala dabar. Min naqbin wala dabar. Ya, sini syairnya apa? Abu Hafsin Umar. Apa? Kunyah dulu. Ya, contoh di antara contoh didahulukan isim dulu setelah itu kunyah. Ada ucapan penyair yang memuji Sa'ad dia meninggal. Wa mahtazza 'arsyullahi min ajli halikin. Wa mahtazza 'arsyullahi min ajli halikin. Tidaklah goncang arsy Allah karena sebab kematian seseorang. Sami'na bihi, yang kami dengar, illa li Sa'din Abi Amr. Kecuali karena kematian Sa'ad Abi Amr, li Sa'din Abi Amr. Jadi kalau kunyah bebas, mau didahulukan kunyahnya setelah itu isim boleh, atau isim dulu setelah itu kunyah boleh. Adapun pada apa tadi, laqab, mesti laqab itu apa? Di akhirkan. Ya, mesti diakhirkan. Kalau yang zahir dari pendapatnya Imam Malik sepertinya mutlak itu bersama isim ataupun lafaz. Tapi yang sahih wajibnya la aqlaq diakhirkan ketika bersama apa? Isim saja. Ataupun bersama punya ya boleh ini dulu, boleh itu dulu. Ya. Jadi kita kecuali memang lakobnya itu memang sudah masyhur, maka tidak mengapa didahulukan lakob dulu setelah itu nama. Jadi mal masihu, innamal masihu Isa bin Maryam, lakobnya dulu al-masih. Kenapa? Karena sudah masyhur. Ya. Al-masih ad-dajjal, ya kan? Lakob dulu. Kalau sudah masyhur tidak mengapa. Mari kita baca penjelasannya. Yanqasimul 'alamu ila thalathati aqsam. Alam terbagi kepada tiga bagian. Ila ismin wa kunyatin wa laqab. Kepada isim, kunyah dan laqab. Wal muradu bil ismi huna ma laysa bi kunyah wa la laqabin. Yang dimaksud dengan isim di sini adalah apa yang dia bukan kunyah, bukan laqab. Jadi yang dimaksud dengan isim bukan temannya huruf dan fi'il, bukan ya. Tapi temannya kunyah dan laqab. Selain kunyah dan laqab itulah isim. Nama Zaid wa Amr, seperti Zaid dan Amr, itu isim. Ini maksud oleh ucapan An-Nadhim wasman ata. Wa bil kunyati ma kana fi awwali abun wa ummun. Dan dengan kunyah, ini maksud dengan kunyah adalah apa yang di awalnya ya dibuka dengan abun, ummun, abu, Abdullah, ummu, Abdullah. Ya ditambahkan lagi silakan. Ya, atau ibn awalnya, atau bint awalnya, atau akhun awalnya, atau ukhtun, atau am, ammah, khol, kholah. Ini juga masuk ya ke dalam penamaan al-kunyah. Maksud dirat di aba um ya wa ghairihima. Contoh Abi Abdullah. Ya. Ka Abi Abdullah wa ummi al-khair. Wa ummi al-khair. Tapi kadang juga ya, kadang ada kunyah, ya tapi dia kunyah ini li isyar fil madh, untuk memberitakan pujian, maka dia jadinya apa, laqab nanti. Ya kita baca dulu al-laqab. Wa bil laqabi, dan yang dimaksud dengan al-laqab adalah ma asyara bi madhin, apa yang memberitakan pujian, mengabarkan makna pujian. Seperti Zainul Abidin, hiasannya ahli ibadah. Ini kan memberitakan apa? Makna pujian. Iya. Au dhammin, seperti Anfun Naqah. Anfun Naqah, laqab dari Ja'far ibn Qari'. Sudah antum pernah lewat kan ceritanya? Hah? Ibn Ayah, pernah dengar? Pernah dengar? Pernah ya? Ya sudah pernah. Tanya yang pernah saja. Anfun Naqah. Ya. Jadi ada dahulu seorang yang dia memiliki beberapa istri kan. Dia menyembelih unta ya. Iya. Unta bukan? Unta ya. Setelah disembelih, salah seorang istrinya menyuruh anaknya Ja'far, "Wahai Ja'far, silakan kamu sana, datang ke abdi kamu, ambil bagian saya." Gitu. Datang ke sana, ternyata sudah tidak tersisa kecuali apa? Kepalanya. Akhirnya ditarik kepalanya, ditarik ya kepalanya tadi melalui hidungnya, hidung ditarik gitu. Dibawa ke rumah ibunya. Ini jatah ibu saya ini. Akhirnya dikenal ya dengan apa? Anfun Naqah. Hidung apa? Unta ya itu. Ini isyar bidzam ya. Nah itu disebutkan dalam catatan kaki. Al-farqu bainal laqab wal kunyah, bedanya laqab dan kunyah adalah anna laqab yumdah al-mulaqab bih. Kalau laqab yang dilaqab itu dipuji atau dicerca dengan makna lafadznya, dicercanya dengan makna lafadznya. Ammal kunyah fala yu'azzamul mukna, adapun kunyah tidaklah dimuliakan orang yang dikunyai dengannya, bimakna dengan maknanya tidak. Seperti ada orang kunyahnya Abu Abdullah, dia dipuji, diagungkan bukan dengan maknanya. Ya beda dengan laqab, dengan maknanya. Zainul Abidin, memang ibadahnya luar biasa. Tapi kalau kunyah bukan dengan maknanya bal bi'adami tashrih bismih, bahkan dimuliakannya orang yang dikunyah itu dengan cara tidak disebutkan namanya langsung. Orang biasanya kalau disebutkan kunyah lebih senang daripada namanya, apalagi namanya misalkan namanya kurang enak didengar. Nama dia dulunya apa misalkan? John atau apa gitu. Hijrah dia namanya, Abu Abdillah. John, enggak mau nengok dia. Abu Abdillah baru nengok. Dengan apa? Tidak disebutkan namanya secara terang-terangan. Itu tentu apa? Ta'dhimnya. Likawanil ba'd ya'naf an yukhata bismi, karena sebagian marah kalau dipanggil dengan namanya. Insyaallah ini jelas ya. Tapi kata Syekh Muhammadnya itu tadi yang saya lewatkan tadi. Kadang kunyah itu dimaukan dengannya apa? Isyar, gilmadah. Ya. Seperti kalau ada orang kunyah Abul Jud atau Abul Fadl. Ya. Dia di situ ada isyar, ada isyar al-madah. Tapi Abu Lahab juga isyar bil apa? Bizam. Maka ini jadinya lakob gitu. Jadinya lakob. Jadi kalau kunyah di situ ada isyar bil madah, ada isyar bil madah seperti contoh Abul Jud, Abul Fadl atau isyar bi apa? Azam fi Abu Nawm. Gimana kalau Abu Nawm ini? Hah? Isyar bil madah atau bi azam. Antuk aja kalau tarin fi Abu Nawm aja ya sudah. Ini jadinya lakob atau kunyah ini? Hah? Lakob ya, karena ada isyar bil bizam, ya kan? Ada orang wajar ngaduk Abu Nawm. Paham ya? Wa asyara bi qawlihi wa akhiran da ila akhirih. Kemudian dia mengisyaratkan dengan ucapannya wa akhiran da ila akhirih kepada bahwasanya al-laqab idza sahibat isma, laqab kalau dia bersama isim, maka wajib ta'khir, wajib laqabnya diakhirkan. Ya. Alasannya apa? Disebutkan dalam catatan kaki. Kenapa ketika laqab berkumpul dengan isim wajib laqab diakhirkan? Alasannya adalah disebutkan dalam syarat tasyil oleh Ibnu Malik. Bi annal ghalib anna laqab manqulun min ismin ghairi insan. Itu bahwasanya laqab seringkali diambil dari nama selain nama manusia, sifat toh. Apa batah? Heh, bebek ya. Kuffah. Falau quddima sanai didahulukan penyebutan laqab ini, la tawahama sami' ini saya si pendengar ya, membayangkan bahwasanya dimaksud dengannya adalah musammahu al-asli, yang dinamai dengan bendanya ini adalah yang dinamai dengan nama ini secara aslinya. Disangkanya ya benar-benar batah yang datang gitu. Bukan orang yang dijuluki dengan batah. Paham enggak? Ya. Saya ulangi. Ya, bahwasanya keumuman laqab itu diambil dari nama selain nama manusia seperti batah. Kuffah. Ya. Seandainya didahulukan, maka niscaya si pendengar ya menyangka bahwa yang dimaksud adalah al-musammah al-asli, yang dinamai dengan nama-nama ini semua asli gitu. Fadzalika ma'mun bi ta'khir, tapi ini aman. Tawahum ini aman kalau diakhirkan penyebutannya. Alam yu'adalan. Ya, dan tidak ditinggalkan penyebutan tersebut dalam kata diakhirkan. Nah, itu. Ada juga alasan yang lain. Kata Syekh bin Utsaimin, yaitu karena al-laqab itu bimanzilati sifah, seperti kedudukan sifat. Ya. Al-sifat sedangkan sifat la yakunu illa ba'da ma'rifatil mausul. Sedangkan sifat tidak datang kecuali isim ma'rifah setelah isim ma'rifah. Yang namanya isim yang sifat kan datang setelah apa? Setelah mausufnya ya. Ya, oleh karenanya apa? Laqab itu diakhirkan karena dia kedudukan sifat gitu. Itu untuk memperjelas mausufnya. Ya, kemudian wa minhu kecuali tadi yang dikecualikan ya sudah lewat. Kalau laqabnya sudah apa? Masyhur. Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Ad-Dajjal. illa qalila, kecuali sedikit. Maksudnya apa? Didahulukannya apa? Laqab dari isim ini sedikit, jarang. Wa minhu qawluh, di antaranya ucapan penyair, bi anna dzal kalbi amran khairahum hasaba bi batni syirbana ya'wi hawlahu dzibu. Bahwasanya dzal kalbi, anjing ini, yaitu Amr, ya, ini berarti dzam yang sangat-sangat luar biasa cercaannya ya. Ya, bi anna dzal kalbi, itu orang-orang jahiliyah dahulu, seperti itu katanya. Bi anna dzal kalbi amran, itu Amr, khairahum hasaba, yang paling baik katanya hasaba, turunannya, orang tuanya hasab. Di bapni syiryana ya'wi hawlahu dhib, di tengah syiryan, nama tempat yang ya'wi hawlahu dhib, melolong sekitarnya apa? Serigala-serigala ya, tempatnya. Jadi dicerca orang tuanya, dicerca pula daerahnya. Bian natal kalbi amran khairahum hasaba, muta'alik dengan sebelumnya ya, bian nain, perlu dicek lagi baik yang sebelumnya. Bahwasannya terkel di anjing ini itu Amr, yang terbaik hasabnya. Di batni syirian, yang tinggal di tengah daerah syirian, yang azib, serigala-serigala melolong di sekitarnya. Di sini syair mana? Zal kalbi amran. Disebutkan apa dulu? Lafadznya dulu. Ini sedikit. Wa zahiru kalamil musannif annahu yajib ta'khirul laqab idza sahiba siwah. Yang tampak dari ucapan musannif adalah bahwasanya wajib mengakhirkan laqab apabila laqab ini sahiba siwah, bersama selain laqab. Ya. Demikian kan zahirnya difahami. Wa yadkhulu tahtahu qawlu, berarti masuk juga di bawah ucapan beliau, siwahu al-ismu wal kunyah, isim dan kunyah. Berarti kalau ya di situ ada lafaz bersama isim, mesti diakhirkan lafaznya. Bersama punya juga mesti diakhirkan apa? Lafaznya. Wa huwa innama yajib ta'khiruhu ma'a ismi, padahal lafaz itu hanyalah diwajibkan untuk diakhirkan, hanyalah wajib untuk diakhirkan ketika bersama isim saja. Fa amma ma'al kunyah, adapun bersama kunyah, fa anta bil khiyar, maka kamu boleh pilih. Boleh pilih. Anta bil khiyar, baina an tuqaddim al kunyah ala laqab, antara engkau mendahulukan kunyah dari laqab, contoh Abu Abdullah Zainul Abidin, wa baina an tuqaddim al laqab ala al kunyah, atau engkau dahulukan laqab di atas kunyah, Zainul Abidin Abu Abdullah. Ya. Paham insyaallah ya. Jadi intinya bagaimana? Terkait dengan laqab, penyebutan laqab urutannya bersama isim harus diakhirkan, bersama kunyah boleh. Adapun kunyah, bagaimana kunyah bersama isim bebas, mau didahulukan yang mana, bersama kunyah pun bersama apa? Laqab pun demikian. Sekarang kalau tumpul tiga-tiganya berarti bagaimana? Kumpul tiga-tiganya. Kalau menurut al-musannif nih, isim dulu, terus apa? Terus kunyah, terus laqab, atau punya isim laqab, pokoknya diakhirkan terus. Paham ya? Tapi menurut yang lain lebih luas dari itu. Ya, boleh laqab. Enggak boleh apa? Isim dulu kemudian laqab, isim laqab punya. Ya, boleh juga. Nah, sekarang i'rabnya bagaimana? Pada contoh ucapan al-mutanabbi, ada ucapan seorang yang berkata, kana Abu Thayyib Ahmad Al-Mutanabbi syairun azimah. Ini bagaimana? Kana Abu Thayyib Ahmad Al-Mutanabbi. Abu Thayyib ini apanya dulu? Hah? Kunyah. Dia ini jelas tergantung ambil yang sebelumnya. Isim apa? Kana Abu Thayyib Ahmad, sebagai apa? Badal. Boleh juga apa? Bayan. Atau boleh juga taukid lafzi. Taukid lafzi bitakrir al-muradif, dengan mengulang yang muradifnya. Yang selainnya juga sama ya, al-mutanabbinya boleh taukid, wala kafaya wala tawfi tafri di muradi. Nanti insya Allah akan datang ya Rabbnya, jelasin ya Rabbnya setelah ini. Baik, kita lanjutkan. Wa yujadu fi ba'di nusakh badala qawlihi wa akhiran da'in siwa wa suhifa, didapati pada sebagian nusfa alfiyah sebagai ganti dari ucapan wa akhiran da'in siwa wa suhifa, yani gantinya wa zaj'al akhiran in idasman suhifa, wa zaj'al akhiran idasman suhifa. Ini lafad ij'al akhiran, jadikanlah di akhir idasman suhifa apabila bersama isim. Berarti ini cocok dengan pendapat kebanyakan ya ulama an-nahu, yani wajibnya diakhirkan lakob hanya ketika bersama isim. Wadha kembali mana? Lakob ij'al akhiran, jadikanlah di akhir idasman suhiba apabila bersama isim. Wahu ahsan, dan ini katanya yang ada pada nusfa yang lain itu lebih bagus. Kenapa li salamat hi mimma murada ala hadha? Karena selamat dari kritikan katanya. Fa innahu nassun fi annahu innama yajibu ta'khirul lakob, karena lakob yang lain ini adalah nas yang tegas yang menunjukkan bahwasanya wajibnya lafaz diakhirkan apabila bersama isim. Wa mafhumu mafhumnya annahu la yajib dzalika ma'al kunyah. Mafhumnya adalah bahwasanya itu tidak wajib kalau bersama kunyah. Wa wa kadzalika kama taqaddam. Dan itu memang seperti itu. Bagaimana penjelasan yang terlewat. Walau qala seandainya an-nadhim berkata wa akhiran dha'in siwa suhiba, akhirkanlah ini lafaz apabila lakob bersama selain kunyah, lama kalau dah ada isyik, ini saya tidak ada kritikan sedikit pun pada beliau. Tapi mungkin itu pendapat beliau, pendapat Ibnu Malik. Iya, itu bahwasanya lakob itu mesti diakhirkan. Apakah bersama apa? Isim atau bersama kunyah? Kecuali kalau masyhur. Pendapat beliau. Idza siru taqdir akhir lakob ila sahiba siwal kunyah, karena takdiran tadi seandainya dikatakan akhiran ra'in siwaha dengan hak takdir, maknanya akhirkan lakob apabila ia bersama selain kunyah, yaitu bersama isim. Maka annahu qol, maka seolah-olah beliau berkata akhir lakob ila sahibul ismi, akhirkan lakob apabila bersama isim, ya kalau dengan hak. Tapi itu tadi itu pendapat beliau ya. Jadi paham ini di sini. Silakan barangkali ada yang kurang jelas. Kita diulang dulu dengan pembahasan tentang apa? Ya, isim alam yang itu terdiri dari isim, lakab dan kunyah. Mana? Nah, contoh nama dahulu-dahulunya. Nama dulu tadi ucapan penyair. Ya. Wa mahtazza arshullahi min ajli haliki. Wa mahtazza arshullahi min ajli haliki. Tidaklah goncang arsy Allah karena sebab kematian seorang yang mati. Sami'na bihi, yang kami dengar, illa li Sa'din Abi Amr, kecuali karena sebab kematian Sa'd Abi Amr. Anda sudah sering dengar kan? Pernah dengar kan? Goncang arsy Allah ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu warbah meninggal. Ini menunjukkan kemuliaan beliau yang luar biasa. Yang lain? Is? Paham? Kalau belum tanya kan? Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau berkumpul isim, kunyah, lakab, apa dulu? Kalau versi Ibn Malik boleh. Yang pertama isim dulu masalnya, kemudian apa? Kunyah, seperti nama Zaid Abu Abdullah. Di situ ada lakobnya. Lakobnya apa? Misalnya antum suka pakai lakob gak sih? Kalau lakob-lakob jangan antum berani-berani menyematkan lakob ya, yang jelek-jelek kepada teman. Wala tanabazu bil alqab. Kadang kita dalam sering kadang memberikan lakob dalam bahasa kita itu, ada ini di lakob figar atau apa gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalau sudah orang itu masyhur dengan lakobnya ya, hanya dikenal dengan itu ya, tidak apa ya, untuk apa ta'arif itu. Antum punya lakot Jafar? Jafar Abu Abdi apa? Punyanya apa? Abu Jafar Abu Sabit. Lakotnya? Al-Imam. Kalau Al-Imam Al-Syafi'i itu lakotnya dulu. Al-Imam Ahmad lakotnya dulu. Kenapa dia masyhur? Ya kan? Yang masyhur. Yang masyhur dulu. Pernah belum dengar? Asy-Syafi'i al-Imam jarang ya. Sering al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam An-Nawawi seperti itu. Lafadznya kan sudah masyhur. Sudah masyhur lafadznya. Yaitu isim laqab isim kunyah laqab atau kunyah isim laqab. Ya. Atau masih ada enggak? Dengar lagi, yang enggak boleh isim. Yang enggak boleh adalah kalau menurut Ibnu Malik ya isim laqab kunyah atau laqab laqab isim kunyah. Khususnya kalau laqabnya enggak masyhur. Adapun kalau laqabnya masyhur, ya boleh dahulukan. Yang masyhur dia dengan laqab ya. Insyaallah kami simpulannya. Jadi lanjutkan masih belum selesai pembahasan ini. Kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.